نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Dan kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kemudian Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan di antara perkara yang termasuk dari beriman dengan hari akhir yang berikutnya. Kata beliau, wa mimma yakunu fi dhalika al-yawm nashru ad-dawawin. أي صحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. Di antara perkara yang termasuk dari keimanan terhadap hari akhir, mengimani hari akhir, ialah mengimani akan disebarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dawawin, yakni sahaiful amal, catatan amalan-amalan seorang hamba yang telah dicatat oleh malaikat atas amalan seorang hamba ketika semasa hidup di dunia. Ya, nashru ad-dawawin, yakni pada hari kiamat atau nanti di yaumul kiamah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan masing-masing dari kita berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tercantum, tercatat amalan-amalan kita semasa di dunia. Yani apa yang dilakukan oleh diri kita semasa hidup di dunia ini, ini akan diberikan kembali, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kembali oleh Allah kepada kita. Masing-masing dari kita akan menerima catatan tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau membekali pada setiap insan masing-masing dari kita dua malaikat, yang satu berada di sebelah kanan dan yang satunya lagi berada di sebelah kiri, atau yang kita kenal dengan raqib dan atid. Naam. Mereka inilah dua malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala bentuk amal perbuatan kita semasa di dunia ini, yang kemudian catatan itu akan diserahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman atau di hari kiamat. Naam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-16 sampai 18, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya, yakni kepada seorang hamba. Allah itu sangat dekat kepada seorang hamba, min hablil warid, lebih dekat daripada urat yang ada di lehernya, menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dekat terhadap seorang hamba. Di mana ketika dua malaikat yang satunya berada di sebelah kanan yang satunya ada di sebelah kiri, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ma yalfidhu min qaulin, apa saja yang diucapkan berupa ucapan oleh seorang hamba, illa ladaihi raqibun atid, melainkan pada hamba tersebut terdapat malaikat raqib dan atid. Naam. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan perkara yang harus kita imani, bahwa masing-masing dari kita senantiasa diawasi dan dicatat ucapan maupun perbuatannya oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada seorang hamba, yakni kekuasaan Allah. Naam. Hadhanil malakani al-karimani yaktubani kullama ya'maluhu al-mar'u min qawlin aw fi'lin amma ma yuhaddithu bihi nafsuhu فإنه لا يكتب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. Maka inilah dua malaikat yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing dari kita. Yang kedua, malaikat tersebut bertugas untuk mencatat setiap amalan perbuatan seseorang, min qawlin aw fi'lin, amalan perbuatan berupa ucapan maupun perbuatan. Ini dicatat oleh dua malaikat tersebut. Apa yang keluar dari lisan kita dan apa yang dilakukan oleh tangan kita dari kebaikan maupun keburukan, ini dicatat oleh dua malaikat tersebut. Nah, adapun apa yang terlintas di dalam jiwa kita atau yang terlintas di benak kita dari keinginan-keinginan yang buruk atau keinginan-keinginan yang baik, maka ini la yuktabu alaihi, tidak akan dicatat oleh dua malaikat tersebut, ya, selama itu hanya sebatas sesuatu yang terlintas di benak kita atau jiwa kita dari kebaikan dan keburukan. Maka apabila ada keinginan yang terlintas dari keburukan, selama itu belum diucapkan atau dipraktekkan dengan amalan, begitu pula dalam kebaikan, maka ya tidak akan dicatat oleh malaikat, terkhusus pada perkara kebaikan. Ini ada pembahasannya tersendiri. Namun selama sesuatu yang itu berupa ucapan dan perbuatan, maka akan dicatat oleh dua malaikat tersebut, baik ucapan yang baik maupun yang buruk. Adapun dalam permasalahan sesuatu yang terlintas di dalam jiwa kita dari keinginan-keinginan yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, bahkan perkara-perkara kekufuran, selama tidak diikuti perkara yang terlintas tadi di benak kita, tidak diikuti dengan ucapan maupun perbuatan, maka ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dicatat oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau, "Inna Allah tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tajawaza, yakni membiarkan, maknanya ialah tidak ditoleh oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, li ummati, bagi umatku ini, ma haddatsat bihi anfusaha, apa-apa yang terlintas atau terbetik dalam jiwanya, yakni apa yang ada pada jiwa kita dari perkara-perkara yang buruk, ya, selama itu cuma sesuatu yang lewat saja. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak menilai. 6. Ma lam ta'mal au tatakallam bihi, selama perkara-perkara yang buruk tadi yang terlintas dalam jiwa kita tidak kita realisasikan dalam bentuk amalan ataupun ucapan. Nah, selama dia itu hanya sebatas bisikan yang mampir dalam jiwa kita atau terlintas di benak kita dari perkara yang buruk, sebatas itu dan tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan atas perkara yang terlintas tadi, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dinilai dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ucapan dan perbuatan, kebaikan dan keburukan masing-masing dari kita semuanya. Ini yang akan dicatat oleh dua malaikat tersebut. 6. Lakin al-qawla wal-fi'la yuktabu ala al-insan katibul hasanati ala al-yamini wa katibul sayyati ala al-shimal fayaktubani kulla ma umira bikitabatihi. Akan tetapi yang dicatat oleh dua malaikat tersebut adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang insan. Maka malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan berupa ucapan maupun perbuatan ini berada di sebelah kanan kita, dan malaikat yang mencatat perkara-perkara yang sayyiat, perkara-perkara yang buruk, ini berada di sebelah kiri kita. Keduanya menulis segala apa sesuatu yang diperintahkan untuk ditulis. Naam. Jadi ma'asyiral muslimat wa rahimani wa rahimakumullah, khunallahu jami'an, bahwasanya dua malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing. Yang di sebelah kanan kita ini bertugas untuk mencatat amalan kebaikan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan. Begitu sebaliknya, malaikat yang berada di sebelah kiri kita ini juga mencatat apa yang kita ucapkan maupun kita lakukan dari yang namanya keburukan. Dan ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib untuk diimani dan diyakini oleh masing-masing dari kita apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa masing-masing dari kita terdapat dua malaikat yang senantiasa akan mencatat ucapan maupun perbuatan, dari yang baik maupun yang buruk dicatat oleh kedua malaikat tersebut, yang nantinya hasil ucapan yang mereka catat tersebut dan perbuatan yang mereka catat dari apa yang kita lakukan ini akan Allah berikan nanti fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kata beliau, fa idza kana yaumul qiyamati, fa idza kana yaumul qiyamati ulzima kullu insanin hadzal kitab fi 'unuqih, maka kitab catatan dari dua malaikat tersebut akan diberikan bagi masing-masing hamba, masing-masing dari kita semua akan menerima catatan yang telah dicatat, dibuat oleh dua malaikat tersebut pada hari kiamat. Masing-masing dari kita akan menerima hasil dari ucapan, perbuatan baik dan buruk semasa kita hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap insan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alzamnahu, pasti kami akan berikan ta'irahu fi unuqih, yakni catatan berupa kebaikan dan keburukan pada dirinya, yakni kita akan diberikan hasil apa yang kita lakukan dan kita ucapkan semasa hidup di dunia ini akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Wa yukhraju lahu hadzal kitab, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kitab catatan ini. Fayuqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dikatakan kepada orang tersebut, iqra kitabak kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kitab catatan tersebut, kemudian diberikan kepada pemiliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqra kitabak, baca. Ini adalah hasil ya dari catatan amalanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Maka kitab ini sudah cukup bagi dirimu pada hari ini sebagai sesuatu yang akan menghisab dirimu. Ya, Allah jadikan catatan tersebut sebagai sesuatu yang nanti merupakan inti dari akan ditegakkannya al-hisab. Itu ditentukan dengan catatan amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kepada kita ya, atas apa yang telah kita perbuat semasa di dunia. Naam. Fa yaqra'uhu lahu wa tabayyana kullu ma indah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika diberikan kitab tersebut dan dia membaca atau dibacakan catatan amalan dia tersebut, wa yatabayyan, dan akan nampak jelas kullu ma indahu, apa yang ada di sisinya, yakni apa yang selama ini dia lakukan semasa hidup di dunia dari ucapan dan perbuatan, semuanya itu benar-benar jelas gamblang di hadapan dirinya. Tidak ada satupun yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala atau terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal kitabul mansyur minan nasi man ya'khudhuhu bi yaminihi wa minan nasi man ya'khudhuhu bi shimalihi mi wara'i dhahri. Kata Syekhul Utsaimin rahimallahu taala, inilah al-kitab al-mansyur, ya, kitab yang akan disebarkan, catatan yang akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia nanti, yang ada di antara mereka mengambil catatan tersebut dengan tangan kanannya, ada juga yang mengambilnya naam dengan tangan kirinya melalui belakang punggungnya. Naam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyodorkan hasil dari ucapan dan perbuatan kita semasa di dunia, maka cara mengambil kitab tersebut pun ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari umat manusia tatkala itu mengambil kitab tersebut dengan tangan kanannya, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya melalui belakangnya, melalui belakang punggungnya. Naam. Kata beliau, amma man ya'khudhuhu biyaminih, as'alullaha an yaj'alana minhum, amin. Fa innahu yaqul linnasi ha'u muqra'u kitabiyah yurihim iyahu farihan wa masruran bima an'amallahu bihi alaihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, adapun seseorang yang ketika diberikan catatan amalannya tersebut, ya'khudhuhu biyamini, kemudian dia mengambil catatan tadi dengan tangan kanannya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kami dan juga kalian ya, atau menjadikan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, fa innahu yaqulu linnas, maka dia akan mengatakan kepada umat manusia, ha umuqra'u kitabiyah, inilah atau bacakanlah untukku kitabku tersebut. Ya, orang yang menerima dengan tangan kanannya catatan amalan perbuatan dia, dia memerintahkan untuk apa? Dibacakan. Yang ini menunjukkan apa? kebahagiaan dari dirinya menerima catatan tersebut dengan tangan kanannya. Naam. Yurihim iyyahu farihan, sehingga ditampakkan bagi dia yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Bima an'amallahu bihi alai, atas apa yang Allah berikan kepada dia dari kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitab tersebut dan dia menerimanya dengan tangan kanannya, sehingga menjadikan dia itu merasa bahagia, merasa senang ketika menerima catatan amalan perbuatannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun sebaliknya, seseorang yang dia menerima kitab catatan amalannya tersebut dengan tangan kirinya, nas'alullah salam wal afiyah, fayaqul, maka dia akan berkata, haznan wa ghamman wa hamman, dengan penuh kesedihan, kegundahan, ya, ketidaktenangan, ya laitani lam uta kitabia, wahai sekiranya aku tidak diberikan kitab catatanku ini. Ya, ketika dia menerima hasil catatan amalan perbuatannya dengan tangan kirinya, akan nampak kesedihan dari orang tersebut, dan itu diwujudkan dengan ucapannya. Dia berangan-angan seakan-akan tidak akan lagi menerima atau tidak bisa menerima catatan tersebut, karena dia paham apa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia menerima hasil catatannya tersebut dengan tangan kirinya. Nah, ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang wajib diimani oleh seorang mukmin atau mukminah, yang perkara tersebut termasuk dari perkara keimanan terhadap hari kiamat, yakni mengimani, meyakini bahwasanya pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan masing-masing dari kita semuanya berupa catatan amalan, perbuatan dan ucapan semasa kita hidup di dunia. Dengan catatan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan keadaan seorang hamba, bahagia ataupun sengsara. Naam. Wa mimma yajibul iman bihi fi dzalikal yaum, kemudian perkara yang selanjutnya yang termasuk dari perkara keimanan terhadap hari akhir, kata beliau, an tu'mina bil hisab, bi anna Allah ta'ala yuhasabul khalaiq, ay yuhasibul khalaiq, kama qala Allah ta'ala, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Yaitu engkau mengimani adanya yang namanya al hisab, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menghisab. Al-hisab secara bahasa itu namanya al-adad, yakni jumlah bilangan. Adapun secara syariat yang dimaukan dengan al-hisab pada hari kiamat ialah ittila'ullahi ibadahu ala amalihim, yakni Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ya, dari amalan-amalan setiap hamba, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan, menilai amalan yang diperbuat oleh seorang hamba. Naam. atau yang dikenal dengan yaumul hisab, hari perhitungan amalan, maka ini merupakan perkara yang wajib diimani oleh seorang muslim dan muslimah, mukmin mukminah. Dan beriman dengan yaumul hisab ini masuk dalam keimanan terhadap al-yaumul akhir, beriman dengan hari akhir. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, memperhitungkan berkaitan dengan amalan-amalan hamba-hambanya. Hal ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada suatu amalan sekecil apapun amalan tersebut, seremeh apapun amalan tersebut, ya, seringan apapun amalan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, nanti pada hari kiamat akan kami datangkan, ya, akan kami datangkan amalan tersebut di hadapan orang-orang yang melakukan amalan itu, sekecil apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bina hasibin, dan cukup bagi kami sebagai hasibin, orang yang menghisab, ya, memperhitungkan amalan hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lainnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, maka dia akan melihat amalan yang dia lakukan tersebut dari kebaikan. Maka amalan kecil yang dia lakukan tadi akan dia lihat, yakni Allah akan datangkan, Allah hitung. Ketika hari dihitungnya amalan, Allah hitung itu semuanya, sekecil apapun dari kebaikan yang dia lakukan semasa di dunia, atau kebaikan yang mungkin dianggap remeh semasa dia di hidup dunia, akan Allah datangkan, akan Allah perhitungkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun keburukan, kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan didatangkan oleh Allah, dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikianlah pengadilan nanti di yaumul kiamat. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, tidak ada sedikit pun yang namanya kezaliman. Naam. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhitungkan amalannya dengan hisaban yasira. Naam. Fayuhasibu Allahu al-khalaiqa walakinnal hisabul mu'min hisabun yasirun laisa fihi munaqashah. Maka setiap dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita selaku anak maupun bapa, orang tua, ya, sebagai seorang rakyat, atau seorang penguasa, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah atas amalan perbuatannya. Dan di dalam proses perhitungan amalan tersebut, ini pun berbeda-beda keadaannya. Naam. Kata beliau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghisab, memperhitungkan amalan seorang mukmin dengan hisaban yasira, dengan hisab yang yasir. Apa itu hisab yang yasir? Laisa fihi munaqashah, yakni dia tidak akan didebati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didebati oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memamparkan semua amalan dia, adapun itu dari kesalahan, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Yani cuma sekedar Allah perlihatkan, Allah jadikan hamba itu mengakui atas perbuatannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dirinya. Ini namanya hisaban yasira. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala yakhrullah taala bi 'abdihi al-mu'min wa yadau 'alaihi sitrahu wa yuqarriruhu bi dhunubihi. Yaqulu atadhkuru kada, atadhkuru kada, hatta yaqula na'am wa yuqirru bidzalika kullih, fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla lahu inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahutaala, keadaan seorang mukmin ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan hisaban yasira. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala bersendiri dengan dirinya, hanya berdua antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan tabir penghalang antara dia dengan makhluk yang lainnya. Yani hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan amalan perbuatan dia dari amalan-amalan keburukan. Kemudian Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengakui amalanmu yang ini? Tidakkah engkau mengakui amalanmu yang ini dan ini dan ini?" Sehingga seorang mukmin tadi dia pun mengakui akan amalannya tersebut. Ya, dan dia mengatakan, "Na'am, ya, itu adalah perbuatanku." Dan dia mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Sesungguhnya amalan tadi dari dosa-dosa itu yang engkau lakukan telah aku tutupi, ya, atas dirimu semasa engkau di dunia. Naam. Wa ana aghfiruha laka al-yaum. Dan demikian pula pada hari ini, yang dihisabnya amalanmu hari ini, apa yang engkau akui tadi dari kesalahanmu telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan hisabnya seorang mukmin ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan dia di dunia, nam begitu pula Allah ampuni dia di akhirat, ini ada pembahasannya. Tidak semua amalan keburukan seseorang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-muhim secara umum demikian keadaan dihisabnya seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani secara bersendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tabir antara dia dengan yang lainnya. Hanya benar-benar cuma dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesalahan-kesalahan dia sampai hamba tersebut mengakui kesalahannya tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni apa yang dia perbuat tadi. Naam. Ini dihisabnya seorang mukmin. Dan betapa banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dari dosa seorang hamba terhadap yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mungkin bisa untuk kita pelajari di pertemuan sore hari ini, dan masih ada lagi penjelasan berkaitan dengan al-hisab, perhitungan amalan seorang hamba nanti di yaumul qiyamah, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita tatkala berjumpa dengannya dan juga di dalam memperhitungkan amalan-amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.